إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد معاشر المسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin dalam bab Al-Muraqabah, di mana kita masih dalam penjelasan berkaitan dengan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba-hambanya, baik hamba yang saleh maupun hamba-hamba yang kufur atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, tidak ada satupun makhluk yang mereka lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu hewan, tumbuh-tumbuhan maupun bangsa jin dan manusia. Mereka semuanya diliputi dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui keadaan mereka, senantiasa bersama dengan mereka, yakni mengawasi apa yang diperbuat oleh hamba-hambanya, apa yang diucapkan. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca ayat yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, yakni ayat yang keempat, yang menjelaskan kepada kita bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengawasi hamba-hambanya, yakni dalam surat Al-Fajr ayat yang ke-14, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna rabbaka labil mirsad." Sungguhnya Rabbmu benar-benar mengawasi. Di mana ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau membawakan kisah tentang umat-umat terdahulu dari umat-umat yang kufur, bermaksiat, melakukan perbuatan melampaui batas di muka bumi ini, di mana mereka pun tidak luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka mendapatkan hukuman berupa azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang terjadi pada kaum Samud dan kaum Ad serta Fir'aun, umat-umat terdahulu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan mereka kenikmatan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan mereka kelebihan, baik dari sisi postur tubuhnya, diberikan tubuh yang begitu kekar, yang kuat, yang indah. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan mereka kenikmatan berupa harta ataupun kedudukan. Namun ma'asyiral muslimat rahimani wa rahmakunallahu jami'an, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kaum Tsamud dan juga kaum 'Ad, yang mereka mampu membuat bangunan yang besar yang kokoh, bahkan bangunan mereka tersebut dibuat dari batu-batu yang besar, dari gunung-gunung batu yang mereka pahat sendiri, itu pun mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan sombongnya mereka atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, sehingga mereka lalai bahwasanya apa yang mereka miliki tersebut adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kaum 'Ad, di mana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka dikarenakan mereka merasa diri-diri mereka itu lebih kuat, tidak ada yang lebih kuat dibandingkan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menyindir kaum 'Ad, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bukankah yang menciptakan mereka itu adalah Allah Subhanahu wa taala? Begitu pula kaum Tsamud. Taib. Tentunya yang menciptakan mereka itu lebih kuat selaku Khalid, sang pencipta Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang maha kuat daripada hamba-hambanya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebabkan kesombongannya kaum 'Ad terhadap nikmat yang Allah berikan kepada mereka, sehingga mereka pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala atau diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujan, menjadikan tanah-tanah mereka kering begitu lama. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengirim kepada mereka angin yang besar yang disertai dengan gemuruh. Naam, yang saking besarnya angin tersebut sehingga kaum 'Ad menyangka bahwasannya itu adalah awan yang akan menurunkan hujan di daerah mereka, sehingga mereka menunggu-nunggu awan tersebut. Ternyata tatkala awan tersebut atau angin tersebut mendekati kampung halaman mereka, mereka menyadari bahwasanya itu adalah angin, itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala yang mereka tidak menyadarinya, sehingga menjadikan mereka pun dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa disadari. Demikian kaum muslimin, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala dalam menghancurkan hamba-hambanya yang durhaka, hamba-hambanya yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia kenikmatan, maka tatkala Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka, Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka ya lalai dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menyadari bahwasanya akan menimpa musibah kepada mereka atau akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, di saat-saat yang mereka membutuhkan pertolongan, sebagaimana kaum 'Ad tatkala mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekeringan yang begitu lama, sehingga mereka menunggu-nunggu turunnya hujan. Naam, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sebaliknya mengirimkan kepada mereka angin yang dingin yang besar yang bergemuruh. Nah, dan mereka menyangka itu adalah awan yang akan menurunkan hujan pada kampung halaman mereka. Namun sebaliknya ternyata itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Allah Subhanahu wa taala menghukum hamba-hambanya yang zalim. Sebelumnya mereka Allah berikan kenikmatan. Semakin diberikan kenikmatan, semakin lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, terus Allah berikan dia kenikmatan. Harta, anak yang memiliki jabatan, sukses seluruhnya. Dan dia semakin jauh dari ketaatan kepada Allah, meninggalkan ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan baginya. Tidak mau zakat, tidak mau salat, tidak mau berpuasa. Meremehkan ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas dirinya. Sehingga tatkala dia setelah lalai dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun menghukum dirinya, mengazab dirinya, datang kepada dia kematian dalam keadaan dia tidak siap. Ya, tidak memiliki bekal untuk berhadapan atau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya istikhraj. Ya. Sengaja Allah Subhanahu wa taala berikan dia kenikmatan, semakin dia kufur, semakin kenikmatan dia dapatkan. Maka jangan heran kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita melihat seseorang yang dia berada di atas kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia diberikan kenikmatan, diberikan harta yang banyak. Anak-anaknya sukses, memiliki pangkat jabatan dan semisalnya. Dia pun begitu, usahanya lancar. Dalam keadaan dia adalah orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, enggak salat atau salatnya bolong-bolong, enggak puasa, enggak zakat, punya harta, punya kemampuan, enggak mau naik haji. Terus Allah berikannya kenikmatan, ketahuilah, jangan sampai kita tertipu dengan orang yang demikian ini. Bisa jadi itu adalah istikhraj dari Allah Subhanahu wa taala. Istidraj, ya, istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Sengaja Allah Subhanahu wa taala ulur untuk memantapkan azabnya Allah atas dirinya. Ketika dia benar-benar telah melampaui sampai pada puncak kemaksiatan, kelalaian dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengazab dirinya. Datang kepada dia kematian dalam keadaan dia belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi ada kesempatan bagi dirinya. Maka tentunya orang yang demikian ini adalah orang-orang yang merugi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana umat-umat terdahulu, kaum 'Ad, kaum Tsamud, Firaun, Qarun. Allah berikan mereka kenikmatan berupa harta, jabatan, tubuh yang begitu kekar. Naam. Namun semakin menjadikan mereka itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga lihat dalam Al-Qur'an bisa kita baca kisah mereka di mana Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka di waktu-waktu yang mereka tidak menyadari bahwasanya itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya mereka mengira itu adalah sesuatu yang akan menolong mereka. Demikian hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tentu orang-orang yang mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala dikala mereka lalai dari Allah Subhanahu wa taala, dikala mereka terbuai dengan kenikmatan duniawiyah, ini lebih pedih, ya, lebih menyakitkan daripada mereka orang-orang yang menyadari akan azab menimpa mereka. Ya, lagi asik-asik bermaksiat, lalai dari Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba datang kematian. Maka ini tentu memutus, ya, kenikmatan bagi orang tersebut secara mutlak. Dan ini merupakan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hukuman bagi Allah Subhanahu wa taala Allah berikan atau Allah turunkan tatkala manusia itu mereka lalai. Kita bisa ambil pelajaran dari apa yang menimpa di negara kita ini, dari bencana alam tsunami. Tatkala itu umat manusia beraktivitas sebagaimana biasanya. Tiba-tiba terdengar suara yang keras, ya, menjadikan tanah ini bergoyang. Gempa. Air laut surut. Kita tidak sadar bahwasanya akan naik air laut tersebut dan akan menghancurkan apa yang ada di daratan. Sehingga orang-orang yang ada tatkala itu di pantai, mereka melihat ikan-ikan yang terdampar. Sehingga mereka pun memungut ikan-ikan tersebut, tidak sadar bahwasanya air laut ini akan naik. Sehingga tatkala air laut itu dia naik, mereka tidak lagi bisa melarikan diri. Naam, demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semuanya. Tayib. Jangan sampai kita menjadi hamba-hamba yang menyesal tatkala Allah Subhanahu wa taala telah memanggil kita dalam keadaan kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan yang demikian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kita dari orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, falamma ra'awhu 'aridan mustaqbil awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna. Maka tatkala mereka kaum 'Ad melihat, ya, awan yang katanya mereka adalah awan yang akan menurunkan hujan, tatkala awan itu semakin dekat dengan mereka, ternyata itu adalah angin yang begitu besar yang akan menghancurkan, ya, tempat-tempat mereka. Thayyib. Di mana kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, li'annahum kanu yatahadduna nabiyahum. Di mana kaum 'Ad, sebab kenapa mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pula dengan dikirimkan kepada mereka angin yang begitu besar yang memporak-porandakan daerah mereka, dikarenakan mereka melakukan tindakan melampaui batas atau menantang azab dari Allah Subhanahu wa taala dari dengan nabinya. Taib. Mereka mengatakan, in kana indaka adabun fa'ti bihi in kunta shadiqan. Qomat mengatakan, wahai Nabi, kalau seandainya engkau adalah orang yang jujur, maka datangkanlah kepada kami azab, malah nantang. Taib. Maka faja'athum rihun fiha adabun alim. Tatkala mereka telah menantang untuk datangkan azabnya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengirimkan kepada mereka angin yang besar yang di dalamnya atau padanya itu merupakan azab bagi mereka. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Yang angin tersebut memporak-porandakan, menghancurkan segala sesuatu yang ada di daerah mereka tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fa asbahu la yura ila masakinuhum. Maka tatkala telah dihancurkan tempat mereka dengan angin yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan azab dikarenakan tindakan mereka sendiri yang meminta azab tersebut, maka sehingga tidak lagi didapati, tidak lagi kita bisa melihat pada penduduk tersebut melainkan reruntuhan bangunan mereka. Taib. Wal iyadzu billah, kita memohon pertolongan atau perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, bagaimana gambaran dihancurkannya kaum 'Ad? Beliau katakan hajat 'alaihim 7 layalin wa 8 ayyam. Di mana kaum 'Ad, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala angin yang memporak-porandakan mereka, yang memporak-porandakan bangunan-bangunan mereka dan juga diri-diri mereka atau apa saja yang ada di daerah mereka tersebut. Sab'a layalin wa thamaniyata ayyam, selama 7 malam 7 hari. Nauzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala mengazab kaum yang angkuh, yang sombong, yang merasa dirinya paling kuat, paling hebat. Lihat bagaimana Allah hancurkan mereka sesuai dengan keadaan mereka, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan memiliki postur tubuh yang kuat, yang bagus, memiliki bangunan-bangunan yang kokoh. Demikian pula azab dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka dengan angin yang begitu besar, yang dingin, yang memiliki suara yang gemuruh. Taib, mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin tersebut selama 7 malam 8 hari. Taib, yakni selama 7 malam 8 hari tersebut angin tersebut menghancurkan, memporak-porandakan daerah mereka. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, azabnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum 'Ad yang merasa diri mereka paling kuat. Taib, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, li'annaha bada'at min as-sabah wa intahat bil ghurub. Kenapa dikatakan bahwasanya menimpa mereka angin yang besar tersebut yang menghancurkan kampung halaman mereka selama 7 malam 8 hari? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mulai mengazab mereka, mengirim angin tersebut untuk menghancurkan tempat mereka, ini dimulai dari subuh hari. Ya, di waktu subuh Allah Subhanahu wa taala mengirim angin tersebut yang akan menghancurkan daerah mereka dan berakhirnya pada waktu tenggelamnya matahari. Naam. Demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Padahal kalau Allah Subhanahu wa taala mau, itu Allah Subhanahu wa taala cukup menghancurkan mereka dengan sejam atau satu hari saja. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka dengan angin yang memporak-porandakan daerah mereka tersebut selama 7 malam 8 hari? Ini juga sebagai isyarah menjelaskan kepada kita tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kekuatan Allah Subhanahu wa taala dalam menghancurkan kaum-kaum yang mereka itu durhaka, yang merasa dirinya paling hebat. Baik. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Azab Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, orang-orang yang sombong. Baik. Sesuai dengan kaum 'Ad, mereka Allah ciptakan memiliki fisik yang kuat, memiliki bisa membuat bangunan-bangunan yang kokoh. Demikian pula azab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka bukan sembarangan azab. 7 malam 8 hari mereka dihancurkan dengan angin tersebut. Naam. Padahal kalau Allah Subhanahu wa taala mau, cukup dengan sehari saja rata daerah mereka. Naam. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, fasarat 7 layalin wa 8 ayyamin husuman mutatabi'atan qati'atan lidabirhim tahsamuhum hasma. Maka selama 7 malam 8 hari terus angin yang Allah kirim tadi menghancurkan, memporak-porandakan daerah mereka tersebut. Naam. Sehingga dalam 7 malam 8 hari tersebut mereka berada dalam kebinasaan, yakni sampai betul diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta innaha tahmilul wahida minhum ila ananis sama, Bahkan kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, sampai angin yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada mereka tersebut mengangkat salah seorang di antara mereka sampai ke langit, ke awan. Ya, saking kuatnya angin tersebut. Summa tarmi bihi, setelah itu dibanting lagi ke bumi. Nauzubillah min dzalik. Ini azabnya kaum Samud. 7 malam 8 hari dihancurkan dengan angin, dan angin tersebut mengangkat mereka, ya, ke langit, ke awan, kemudian dilemparkan lagi ke bumi. Jadi seperti apa tubuhnya itu? Hancur. Ya. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, fasaru ka'annahum a'jaj nakhlin khawiyah. Maka dengan azab yang demikian itu menjadikan mereka itu seperti pelepah kurma yang hancur. Taib. Kata beliau, ay mislu usulin nakhlil khawiyati multawina ala zuhurihim wal iyadzu billah kahayati sujud, liannahum yuriduna an yatakhallasu min hadhihi rih ba'da an tahmilahum wa tadribuhum al-ard walakin lam yanfa'hum hadha. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, sehingga menjadikan mereka itu seperti pelepah kurma yang hancur, yakni pelepah kurma yang dia itu seperti terlilit. Kenapa manusia di apa goyang dengan angin yang begitu besar, yang saking besarnya angin tersebut bisa mengangkat manusia ke awan kemudian dilemparkan lagi ke bumi. Tayib. Sampai kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, mereka itu seperti orang yang sujud. Kenapa? Karena tatkala mereka diangkat dengan angin tersebut, mereka ingin melarikan diri, membebaskan diri mereka, menyelamatkan diri mereka dari angin tersebut, namun tidak bermanfaat. Sehingga tatkala mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin tersebut kemudian dilempar lagi ke bumi, seakan-akan mereka itu, tubuh mereka itu seperti terlilit, hancur, berantakan. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum Samud yang merasa diri mereka paling kuat daripada selain mereka. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengirimkan azab kepada mereka, azab yang paling besar sesuai dengan keadaan mereka. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat yang ke-16, wa arsalna alaihim rihan sarsara fi ayyamin nahisatin liyudhiqahum adzabal khizyi fil hayatid dunya wala adzabul akhirati akhza wa hum la yunsarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka kami kirimkan kepada mereka kaum 'Ad rihan sarsara, angin yang mana angin tersebut, ya, angin yang memiliki suara yang gemuruh dan juga dingin. Ini rihan sarsara, angin yang besar yang memiliki suara bergemuruh, nam, dan juga dingin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami kirimkan angin tersebut fi ayyamin nahisatin kepada kaum 'Ad di hari-hari yang membinasakan mereka, sehingga yang demikian itu kata Allah Subhanahu wa taala, linudziqahum, agar kami merasakan bagi mereka kaum 'Ad adzabal khizyi fil hayatid dunya, adab yang menjadikan mereka itu hina di dunia ini. Kenapa? Karena mereka tadi merasa diri mereka paling hebat, paling kuat, paling kokoh. Maka demikian pun Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka dengan sesuatu yang menghancurkan mereka, memporak-porandakan mereka, dengan dikirimkan angin yang begitu besar, yang bergemuruh dan dingin. yang ini Allah Subhanahu wa taala timpakan bagi mereka untuk mereka merasakan azab Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan mereka itu rendah di dunia ini. Ya. Wal adzabul akhirati akhza wa hum la yunsarun, dan nanti di akhirat tentunya mereka akan mendapatkan azab yang lebih menghinakan mereka lagi, dan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan sedikit pun. Ini ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, azab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan bagi mereka orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini berkaitan dengan kaum 'Ad. Di sini menjelaskan kepada kita bahwasanya orang-orang yang mereka melakukan tindakan melampaui batas, tindakan kezaliman, tindakan kemaksiatan, mereka tidak luput dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terjadi pada kaum-kaum terdahulu, kaum 'Ad, kaum Tsamud, Fir'aun, Qarun dan yang lainnya. Mereka tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tatkala mereka telah melampaui atau telah lalai dari Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar terbuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka sesuai dengan keadaan mereka masing-masing. Taib. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaum 'Ad yang Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka, yang mereka merasa diri mereka adalah orang yang paling kuat dikarenakan kekuatan atau postur tubuh yang Allah ciptakan bagi mereka itu adalah postur tubuh yang berbeda dengan yang lainnya. Taib, sehingga kalau kita membaca sejarah memang kita tidak akan temukan manusia generasi yang paling bagus atau yang paling kuat ciptaannya dibandingkan kaum Tsamud dan kaum 'Ad. Taib. Demikian pula tatkala mereka telah lalai dari Allah Subhanahu wa taala, melakukan tindakan melampaui batas di muka bumi ini, bahkan meminta azabnya Allah Subhanahu wa taala kepada nabi yang diutus kepada mereka. Dan tentunya mereka tidak luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun mengirim azab kepada mereka di saat-saat mereka menunggu bantuan atau mengharapkan pertolongan. Ternyata yang datang kepada mereka adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan mereka yang tadinya kokoh pada diri-diri mereka dan juga bangunan mereka diporak-porandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya berupa angin yang besar. Taib. Yang tentunya Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab tersebut sesuai dengan keadaan mereka. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, satu pelajaran bagi kita kaum muslimin seluruhnya, yang menjelaskan bahwasanya tidak ada satu makhluk pun yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dan masing-masingnya ini akan mendapatkan ya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia adalah orang yang saleh, orang yang berusaha melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasinya dan Allah Subhanahu wa taala bersamanya, yakni akan menolong dirinya. Demikian pula seorang hamba yang dia itu bermaksiat kepada Allah, melakukan kezaliman, melakukan tindakan melampaui batas, mengambil hak orang lain, melakukan perbuatan yang haram, jangan sekali-kali merasa ya lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Orang saleh maupun orang yang zalim, orang yang taat maupun orang yang melakukan kemaksiatan, sama-sama mendapatkan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun tentunya berbeda, kalau dia adalah orang yang saleh, tentu dia akan mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, akan dibimbing jalan-jalannya. Adapun mereka orang-orang yang kufur kepada Allah, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang melakukan kezaliman, mereka pula tidak lepas dari pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah bersama dengan mereka. Namun kebersamaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebersamaan yang menjadikan mereka itu bisa dibinasakan Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan mereka tersebut. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, pelajaran bagi kita semuanya bahwasanya kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amalan kita, ucapan kita ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Dan tentunya balasan di akhirat ini merupakan balasan yang lebih dibandingkan apa yang ada di dunia ini bagi mereka orang-orang yang saleh. Ya, demikian pula lebih dahsyat bagi mereka orang-orang yang durhaka, yang zalim, ya, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih ada lagi, ya, penjelasan dari Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala yang insyaallah kita akan sampaikan atau kita sambung kembali pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semuanya dan menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhkan kita dari kelalaian dari Allah Subhanahu wa taala. Naktafi ila huna, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.